Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Hadith riwayat Imam Muslim. Islam muncul dalam keadaan asing, dan ia akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan itu. Sahabat bertanya, siapakah orang asing itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan di tengah kerusakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang taat akan asing di tengah orang-orang yang bermaksiat. Yang bertauhid jadi asing di tengah orang-orang yang musyrik. Jadi sahabat, jangan bersedih bila dikatakan aneh, asing, enggak modern, dan lain-lain. Bekal hidup di dunia dan di akhirat hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang kebanyakan manusia. Semoga kita termasuk al-ghuraba. Semoga kita termasuk orang-orang yang asing. Rasanya dunia ini sudah kebolak-balik. Lebih serem yang pakai cadar daripada yang pakai rok mini. Lebih serem orang yang berjenggot daripada yang tatoan. Lebih curiga sama yang rajin ibadah di masjid daripada orang-orang yang mabuk-mabukan dan judi. Lebih mentolerir aliran sesat daripada syariat. Memang dunia ini sudah kebolak-balik. Yang nyunah diidentik dengan radikal. Yang nyeleneh toleran. Yang jilbab syar'i dikatakan ekstrim, yang gak pakai jilbab cantik. Yang muda sholat 5 waktu diwaspadai, yang muda yang gak sholat masih muda. Yang ke majlis ta'lim pekanan disebut fanatik, yang ke bioskop harian itu adalah gaul. Yang hafal Al-Quran 30 juz dikatakan militan, yang hafal banyak musik, oh hebat. Yang anaknya dijilbabin dikatakan keterlaluan dan melanggar HAM. Yang anaknya pakai rok mini, oh imutnya. Yang pakai baju koko dikatakan soalim. Yang gak pakai baju, oh jantan. Yang harianya bicara Islam dikatakan so ustad. Yang harianya ghibah dikatakan up to date. Begitulah yang terjadi di dunia hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang asing yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana akhukum fillah ibadur rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.